Lanjutkan kajian kita terhib wa terhib karya Imam Abdul Azim Al-Muqtini Allah masih dalam bab tentang adzan wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين dari Aisyah aku mendengar Rasulullah bersabda imam dia yang menanggung jamin muadzin terpercaya. Maka Allah beri bimbingan, memberikan bimbingannya kepada para imam, dan Allah mengampuni para muadzin. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Dari hadis ini dan yang semakna dengannya, Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um menyatakan uhibbul adzan, aku menyenangi adzan ini karena fadilahnya, karena keutamaannya, karena Rasulullah SAW katakan Allahumma ighfir lil muadzinin, Allah ampuni para muadzin, dalam tadi wa'afa 'anil muadzinin, Allah mengampuni para muadzin. Wa akrahul imamah lidhaman, kata Imam Syafi'i, adapun imamah menjadi imam aku tidak senang, dalam artian karena dhamannya, karena dia menanggung sekian makmum yang di belakangnya, itu tanggung jawab dia, sholat mereka seperti apa, dia yang tanggung, artinya berat, tidak seperti muadzin. Namun sebagian fuqaha sebaliknya merojehkan imam ini, imamah lebih rojeh, yang lebih afdal, dan itu juga salah satu riwayat dari Imam Syafi'i juga dapat beliau. Juga riwayat dari Imam Ahmad berdalilkan bahwa para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua memegang imamah, mereka imam dan tidak ada. Mereka ingin sebutkan kalau adzan lebih afdal pastinya khulafa pun akan adzan. Tapi yang mereka pilih dan itu yang ma'ruf berjalan bahwa khulafa di zaman itu mereka layak imam di sholat lima waktu Jumat. Namun ini juga disanggah bahwa kalau adzan seperti Imam Syafi'i katakan lebih afdal, terkait adzan khulafa para khalifah itu tersibukkan darinya dengan urusan yang lebih besar, urusan negara, urusan perang, urusan ini. Maka mereka tersibukkan untuk adzan. Adapun sholat ya tetap di waktunya, mereka harus ke masjid sholat. Oleh karena itu di dalam atsar riwayat disebutkan dari Umar radhiyallahu anhu Ibnu Khattab katakan, "Lau kuntu utikul adzan ma'al khalifah la adzantu." Kalau saja aku bisa mampu dengan sekian kesibukan beliau sebagai khalifah, kalau masih bisa aku akan adzan. Tapi karenanya tugas besar dan tidak bisa diselesaikan kecuali oleh khalifah. Ada masalah-masalah besar dalam negara yang itu harus ada keterlibatan khalifah. Dalam perkara adzan, imamah, kata Al-Mawardi, beliau salah satu fuqaha besar dalam madhab Syafi'i. Kata Mawardi, terkait adzan dan imamah, imam orang secara umum terbagi menjadi empat. Yang pertama bisa kedua-duanya, dia ada waktu untuk adzan dan imami, dan memang difokuskan untuk itu. Tidak ada kesibukan lain yang akan melalaikan dia, menyibukkannya dari adzan dan imamah. Maka hukum asalnya yang lebih baik baginya menjamak keduanya. Ya dia muadzin, ya dia imam. Yang kedua, orang yang tidak mampu untuk jadi imam, kata Mawardi, karena minimnya keilmuan dia atau lemahnya qiraah dia, tilawah bacaannya, tajwidnya. Namun mampu untuk adzan karena suaranya lantang, keras, dan tahu waktu, apalagi di zaman itu ada jadwal adzan tergantung dengan waktu, terbitnya matahari, asar, tenggelamnya matahari, maghrib, syafaq, isya. Maka bagi dia adzan itu lebih afdal, jangan menjadi imam. Yang ketiga, gak bisa adzan karena suaranya kecil, lemah, kurang bisa teriak. Namun dia cukup bagus dalam imamah, karena tahu dia mengerti hukum-hukum sholat, terutama sholat jamaah, atau bacaannya bagus, tajwidnya, hafalannya, maka baginya imamah lebih afdal. Jadi imam saja. Yang keempat atau yang ketiga, kondisi di mana dia bisa adzan dan juga bisa imam, namun gak bisa menggabungkan di antara keduanya karena satu dan lain sebab, gak bisa dia gabungkan keduanya. Padahal imam bagus, adzan kencang suaranya, maka mana yang lebih afdol? Ada dua riwayat atau dua madhab. Syafi'i. Ada yang mengatakan imam lebih awal, ruginya ada yang mengatakan ada lebih awal. Kembali kepada hadis, al-mu'adzin muqtaman, mu'adzin itu terpercaya, amanah. Ya, ini tentang waktu, dipercaya tentang waktu karena orang merujuk ke dia. Khusus ibadah mereka, sholatnya, mereka sudah adat, ya dia terpercaya bahwa ini memang telah masuk waktu fajar. Kalau dia sudah adat, berarti ini sudah maghrib, mereka bisa buka yang puasa. Begitu pula sholat, begitu seterusnya. Maka wajib bagi muadzin untuk adanya tepat waktu, tidak maju, tidak pula mundur berlebihan, karena itu akan berpengaruh dengan ibadah dan amalan banyak muslimin. Bahkan yang di rumah-rumah pun, yang ke masjid, juga merujuknya ke muadzin, wanita, orang tua yang tidak mampu. Mereka tinggal dulu adat, jadat, gitu deh. Ya, kalau muadzinnya adat sebelum waktu misalnya, bisa batal dan tidak sah sholatnya orang. Itu yang dimaksud bahwa muadzin tidak menyadari dia itu terpercaya seharusnya. Kait waktu harus dia pastikan. Dengan demikian dia harus pastikan setiap waktu dalam adanya dari lima waktu. Wal imamu dhamin, dan imam dhamin menjaga sholat, setiap gerakan, setiap amalan dalam sholatnya, dan makmum mengikut kepadanya. Makanya dia dhamin, dia yang menjamin makmum yang di belakangnya. Fa arsyadallahu al-a'immah, atau di lafaz lain, Allahumma arsyidil a'immah, dengan fi'il amr. Maka ya Allah beri petunjuk, bimbingan kepada para imam, agar mereka benar-benar menunaikan kewajibannya dengan baik, dengan benar. Wa'ufir lil mu'adzinin, dan ampuni mu'adzin kalau seandainya terjadi sesuatu karena ketidaksengajaan, mungkin agak maju, agak mundur adanya. Selama tanpa adanya kesengajaan, selama tidak adanya tafrid. Tafrid itu apa ya? Memang benar tidak dia sengaja, tetapi dia yufarrid, menyia-nyiakan tugasnya. Misalnya dia tahu muadzin menentukan waktu masuknya sholat, orang nunggu dia. Yang puasa, yang sholat, sudah tahu begitu dia begadang malam misalnya, gak tidur jam 1, jam 2, akhirnya ngantuk, bangun terlambat, sudah melebihi waktu. Memang gak dia sengaja, tetapi dia mentelantarkan dan menyia-nyiakan tugas yang amanat yang dipercayakan padanya. Selama tidak demikian, didoakan oleh Rasulullah diampuni. Misalnya kadang ada lumpurnya, apa dia sengaja ini itu. Wafir lil mu'adzinin, ampuni para mu'adzinin. Kemudian itu tentang fadilah adzan dan juga imam. Dari situ pula fuqaha menyebutkan bahwa sholat yang menentukan adalah imam. Artinya waktu sholat qomat, kapan dimulai. Ini imam kalau menentukan, istilahnya yang muadzin atau yang iqomat, tukang qomatnya, yang menunggu komando imamnya. Imamnya sudah siap atau sudah melihat jamaah sudah pada kumpul, sudah banyak. Maka imam maju dan mengisyaratkan adzan, qomat. Maka baru dia sholat. Yang menentukan adalah imam. Dia yang berhak dan berwenang. Tidak seperti di sebagian tempat, seakan yang lebih berhak tukang adanya atau takmir menentukan jam sekian-sekian, ada imamnya, gak ada imamnya, disuruh imam, gak disuruh, komat-komat. Dan ini salah. Gak berhak mereka. Yang berhak imam. Terutama ketika masjid itu rapi, artinya sudah ditunjuk fulan sebagai imam rawatib, dia yang memahami, maka dia yang berhak. Imam ini yang berhak menentukan sholat. Karena bisa saja imam belum siap, mungkin masih di kamar kecil, mungkin ini itu, atau mungkin dia melihat jamaah masih belum pada kumpul, mungkin masih pada wudhu, masih di rumah. Maka dia memberi waktu kelonggaran sampai sekiranya orang pada kumpul pada ini. Yang jelas yang berwenang sholat ini terkait qomat adalah imam. Imam yang tentukan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW alaihi wasallam idza nudiya bis-shalah adbara asy-syaitan wa lahu dhurar hatta la yasma'u dhati. Jadi Abu Hurairah Rasulullah sebutkan, jika dikumandangkan sholat, syaitan itu berpaling, lari. Dan dia sambil terkentut ngomonginnya. Dia lari, berpaling sampai dia enggak mendengar azan. Fa idza qudiyal adzan aqbala. Begitu selesai azan baru dia datang lagi syaitan ini. Fa idza thuwiba adbara. Begitu muadzin tathwib, juga dia berpaling. Salatu khairu minan naum. Fa idza qudiya tathwib aqbal. Begitu selesai, kembali lagi dia datang. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Yaqulu udhkur kada, udhkur kada. Di malam yang menyadkur min qabl. Hatta yadillar rajulu ma yadrikam sholat. Sampai dia begitu dia datang, dia ganggu, dia goda orang, menghalangi antara orang itu dengan dirinya, dengan hatinya. Sehingga dia gak bisa khusyuk, gak bisa menguasai hatinya sendiri. Syaitan mau bisikkan padanya, ingatlah ini, ingatlah itu bukan salah-salah dunia apa kerjaan atau apa sesuatu yang itu tidak dia ingat sebelum sholat. Kalau nggak komat nggak sholat nggak ada pikiran-pikiran tentang itu. Begitu masuk sholat Allahu Akbar langsung syaitan. Oh ya tadi itu belum selesai. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Masalah-masalah dunia. Sampai-sampai orang itu tidak tahu berapa kali dia sholat. Memang sering tanpa dia sadari. Dia nggak tahu sudah berapa rakaat ini. Ini tadi rakaat ketiga atau empat betul-betul blank. Hilang sudah. Karena dia nggak fokus dalam sholat ya. Pikirannya melalang buana ke sana kemari. Nggak tahu bahkan berapa rakaat sudah dia lakukan. Apa ini rakaat ketiga atau keempat? Berusaha keras ingat-ingat pun tadi rakaat pertama bagaimana, kedua sudah hilang sama sekali. Akalnya dikuasai syaitan, khabith, qatala Allah. Hadis diriwayatkan oleh Malik, juga Bukhari Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Kata Imam Al-Khattabi, tathwib ditafsirkan juga bermakna iqamah. Sehingga dengan makna ini, idza thuwiba adbar, jika qomah dikumandangkan, Allahu Akbar dan seterusnya, lari lagi syaitan itu. Paling lagi selesai komat kembali dia ke musholli untuk mengganggu sholatnya. Semakna dengan hadis di atas di Muslim. Dari Jabir Rasulullah sebutkan sallallahu inna syaitan idza sami'a nida' bis salat dahaba hatta yakuna makan ar-ruha qala ar-rawi wa ar-ruha min al-madinah ala 36 mila. Allah sebutkan syaitan jika mendengar adzan lari dia pergi sampai dia itu berada di daerah Rauha. Kata perawi, Rauha dari kota Madinah itu jarak sejauh 36 mil jauhnya dia. Memang tujuannya agar sampai dia tak mendengar adzan. Lalu betul-betul dia lari menjauh. Di lafaz lain, zahaba idza sami'a nida' syaitan zahaba walahu hasas. Hasas. Dan itu sama dirapat yang di atas bulat kentut atau ditafsirkan kedua asos itu lari kencang. Orang kalau lari sangat kencang sekali disebut asos. Sebagian para ulama menyebutkan syaitan lari berpaling menjauh sampai tidak dengar azan agar dia tidak mendengarkan azan. Karena kalau dia mendengar, dia akan bersaksi di yaumul qiyamah sebagaimana Rasulullah sebutkan, la yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar suara azan, baik itu jin, manusia atau yang lainnya, kecuali dia akan bersaksi di hari kiamat, membela dan bersaksi kebaikan bagi muadzin. Nah, dia mendengar adanya. Syaitan enggak mau, karena itu kebaikan bagi muadzin, itu ibadah baginya, Pak. Pahala, fadilah. Dia enggak mau supaya enggak ikut bersaksi di hari kiamat, makanya dia lari menjauh supaya enggak dengar adzan. Akhzallah. Apa kata Qadiriyah? Bahwa dia lari karena keagungan azan, karena mulianya dan besarnya mana dan apa lafaz yang dikumandangkan dalam azan. Di situ ada tauhid, syahadu la ilaha illallah, tiada yang disembah, dituhankan dengan hak, melainkan Allah. Aku harap sah, karenanya syaitan lari menjauh. Selain itu dengan adzan syiar Islam, sampai Rasulullah pun kalau mau memerangi suatu kampung ditunggu. Terdengar adzan kan di sini. Terdengar adzan ya sudah Rasul mengurungkan niatnya. Berarti ada muslim di situ. Syiar Islam tanpa begitu nggak ada adzan baru beliau masuk. Jadi syiar yang tampak di situ berarti ada Islam ketika ada adzan. Karena keagungannya seperti itu, pentingnya adzan, maka syaitan lari karena benci dan musuhnya terhadap Islam. Atau ada juga yang menyebutkan karena dia putus asa untuk membisikkan dan mengganggu muslim, terutama saat disuarakan tauhid, subhanallah, la ilaha illallah, untuk diajak syirik, dibisikkan kemusyrikan. Dia putus asa karena dia lari sejauh mungkin. Hada atau hada ketiapun bisa jadi benar masing-masingnya dari tiap sebab atau alasan yang disebutkan. Dalam hadis ketika Rasul sebutkan ada bar syaitan yang berkurang, ulama juga jelaskan itu salah satu makna dari firman Allah, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan waswasnya al-khannas. Al-khannas alladhi yakhnas, yang menjauh, lari, berpaling ketika disebut di situ di prolog seperti ada di mana termasuk al-khannas, para syaitan yang lari ketika ada. Allah perintahkan untuk kita berlindung diri kepada Allah dari khannas ini, syaitan yang mengajar insyaallah wasil khannas. Demikian keutamaan suci dan dimusuhi syaitan. Dari situ banyak dari ulama juga sunahkan atau istihbab menyenangi untuk maulud anak ketika awal lahir diperdengarkan azan padanya. Terlepas dari hadis yang diperkuncikan dan dibicarakan kelemahannya oleh para hadis, tapi di sisi lain seperti Mubayyin dan yang lain menyebutkan dari sisi makna dan azab keutamaannya yang seperti kita tahu tadi, dan syaitan lari ketika mendengarnya. Maka baik dari situ orang tua mengadani bayinya yang lahir, maka syaitan lari menjauh karena awal. Ibnu Jauzi menyebutkan awal manusia terlahir keluar dari rahim ibunya sudah digabung syaitan. Beliau sebutkan bahwa begitu Bani Adam keluar ke alam dunia ditusuk bagian pinggulnya atau sampingnya pada jari syaitan di ini kan, sambil syaitan katakan mulai sekarang tempuran perang kita bukan antara dia dengan Bani Adam ini. Dari situ bayi itu kemudian menangis, woi, begitu dia keluar langsung di permusuhan syaitan, syaitan katakan mulai sekarang formula atau dimulai permusuhan dan godaan dia kepada Bani Adam khabis. Ala kulli hal juga disebutkan agar kalimat tauhid pada syahadu la ilaha illallah itu yang pertama terdengar masuk ke telinga anak ini, diharap dia memulai hidupnya dengan tauhid, mendengar kalimat-kalimat tauhid. Ada hadis menyebutkan idza ra'aitumul hariq fakabbiru, kalau kamu lihat api sallallahu alaihi wasallam bakaran takbirlah, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, fa innahu yudfi'u, karena itu akan memadamkannya, membantu untuk memadamkannya. Sebagian fuqaha mengambil istimbat dari situ bahwa syaitan tercipta dari api dan ma'ruf min barjin min nar, dengan diperdengarkan adzan yang disitu ada takbir Allah, diharapkan syaitan itu meleleh, padam, mati, sebagaimana ketika orang melihat kebakaran diperintahkan untuk takbir. Dari sisi itu juga mereka kuatkan sebab dikumandangkannya ada larinya syaitan termasuk kepada bayi yang baik. dari hadis-hadis riwayat yang semakna dengan ini, Imam Abu Jauza mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang mengusir syaitan lebih dahsyat, tidak ada yang menghancurkan syaitan lebih kuat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Berdasarkan hadis tadi, dia lari, dia berpaling, terketuk. Juga dalam Al-Isra 46 Allah katakan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim mudura. Begitu engkau sebut zikir Rabbmu di dalam Quran satu-satunya tauhid, satu-satunya tauhid kepada Allah, berpaling mereka terlari-lari, bufurok berlari menjauh. Kalau engkau sebut Rabbmu, engkau zikir kepada Rabbmu satu-satunya engkau tauhidkan, syaitan, para syaitan, jin dan manusia kau lari dan berpaling menjauh. Wallahu ala adbari mufura, berpaling dan lari menjauh, benci dan jahat. Hanya enggak ada yang mengusir dan menjauhkan dari syaitan ya, lebih daripada kalimat tauhid. Terlebih ketika dibarengi dengan orang mengerti maknanya, faham kandungan yang ada dalam kalimat aku ini, la ilaha illallah. Dari situ pula Imam Ahmad di riwayat Afram ketika ditanya, kalau orang langsung bahasa Jawanya cekekal ya, langsung begitu dengar azan langsung, bahkan kalau pun sholat cekekal langsung bangkit langsung sholat, yubadir yarka langsung sholat bersegera. Kata Imam Ahmad, aku lebih senangi, lebih baik sholatnya ditunda sampai muadzin selesai dari adannya, atau paling tidaknya mendekati selesai. Muadzin mendekati selesai, dia mau sholat silahkan. Jangan langsung begitu dengar Allahu Akbar langsung mau sholat sunnah. Kenapa? Kata Imam Ahmad, karena asar-asar riwayat yang telah lalu di atas, syaitan itu lari dan berpaling ketika mendengar azan. Khawatir kamu menyerupai syaitan, walaupun kamu nya sholat, syaitan kan lari menjauh, tapi perbuatanmu akhirnya mirip syaitan, seperti kepanasan dan kita dilarang menyerupai yang jelek, menyerupai binatang, menyerupai syaitan. Makanya gak baik, gak benar kalau orang langsung sholat begitu mendengar azan, seperti kepanasan atau setrum gitu. Nanti kata Imam Ahmad, tunggu sampai selesai atau paling tidak kan mendekati selesai, baru kamu mau sholat